Doa untuk orang sakit agar lekas sembuh. Dalam ajaran Islam, setiap hal pasti terdapat doa agar segalanya berjalan lancar dan berkah. Segala hal yang ada di dunia adalah kuasa Tuhan yang Maha Esa. Sehingga, untuk mendapatkan kemudahan atas segala kekuasaannya, kita wajib berdoa kepadanya. Termasuk saat kita sakit atau jika ada kerabat, saudara, teman, tetangga yang sedang sakit, kita wajib mendoakan sebagai bentuk rasa kepedulian, rasa saling tenggang rasa dan saling menyayangi sebagai sesama muslim. Doa untuk orang sakit adalah sebuah bentuk kepedulian yang bisa meringankan si sakit dalam mendapatkan kesembuhan. Doa ini bisa dibacakan ketika kita menengok orang sakit, ketika mendengar kabar bahwa ada kerabat, sahabat, keluarga, teman atau tetangga yang tengah menderita sakit. Sakit apapun, baik sakit parah maupun tidak, baik yang dirawat di rumah sakit maupun tidak, kita bisa mendoakannya dengan doa kesembuhan ini. Doa untuk orang sakit yang pertama. Bismillahiturbatu ardina birikoti ba'udina yushfa sakimuna biizni rabbina. Artinya, dengan nama Allah, tanah kami dengan ludah setengah dari kami, semoga disembuhkan orang sakit ini dengan izin Allah. Doa untuk orang sakit yang kedua. Allahumma rabbana adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'a la yughadiru saqaman. Artinya, ya Allah, Tuhan dari semua manusia, hilangkan segala penyakit, sembuhkanlah, hanya Engkau yang dapat menyembuhkan. Tiada kesembuhan kecuali daripadamu, sembuh yang tidak dihinggapi penyakit lagi. Doa untuk orang sakit yang ketiga. Asalullahal azim, rabbal arshil azim, ayyashfiyaka. Artinya, aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan yang mempunyai arasy yang besar. Semoga Allah menyembuhkan engkau. Doa untuk orang sakit yang keempat. Bismillah, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Artinya, dengan menyebut nama Allah, aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari kejelekan yang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. Doa-doa ini bisa Anda baca agar supaya orang yang Anda sayangi yang sedang sakit bisa segera disembuhkan, diangkat penyakitnya oleh Allah dan mendapatkan kesehatan. Betapa indahnya kenikmatan berupa kesehatan dari Allah. Jangan pernah menyia-nyiakan kesehatan Anda. Dan berusahalah untuk selalu menjaganya sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya. Demikian doa untuk orang sakit agar lekas sembuh. Apabila Anda merasa video ini bermanfaat untuk Anda, silakan klik like dan share untuk mendapatkan doa-doa berikutnya.